Ini namanya hujjah. Ini namanya masalah bersandar kepada sesuatu dalam beragama. Karena kalau seandainya beragama tersebut tidak disandarkan kepada sesuatu, akhirnya yang ada adalah kekacauan dalam beragama. Makanya di sini masalah penting disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, bahkan di awal-awal karakter kaum jahiliyah, yaitu al-ihtijaj atau al-hujjiyah, bersandar hukum. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, senantiasa menyandarkan hukum hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Di situ lihat, pemimpin kita, kita taati. Allah tidak menyebutkan kata taatilah pemimpin kita. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kita. Tanpa ada kata-kata taati. Di sini ada semacam rahasia. Menaati pemimpin wajib saat dia memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Berarti ketaatan kepada pemimpin ini adalah cabang dari kepada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apabila kita menaati pemimpin yang dalam rangka tidak menaati Allah dan tidak menaati Rasulullah, maka tidak ada taat pada saat itu. Makanya kalau seandainya kalian, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, kalau seandainya kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya saja. Dua itu saja. Tidak dikembalikan kepada pemimpin, tidak. Ini menunjukkan sumber, sumber beragama, sumber hukum adalah Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat berpesan bahwa harus menjadi keyakinan bersama di dalam hati kita, yang seyakin-yakinnya tidak ada boleh keraguan sedikit pun bahwa ihtijaj kita, berhujjah kita, bersandar hukum kita hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti datang qiyas, datang ijma, itu semua sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Qiyas tidak boleh ada kecuali dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Ijma tidak akan tercipta kecuali ketika ada Al-Quran dan Sunnah. Maka selalu dalam benak kita, kalau membicarakan sesuatu, hukumnya apa? Atau sumbernya dari mana? Apakah Al-Quran atau Sunnah? Dan kata Sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran itu berarti maknanya hadis. Apakah Al-Quran atau hadis? Maka sangat wajar kita selalu bertanya, pendapat ini, perbuatan ini, mana dalilnya? Mana sandaran hukumnya? Harus selalu ada Al-Quran dan hadisnya. Paham ini para ikhwah? Nah inilah kenapa penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah karakter yang keenam di awal-awal karakter kaum jahiliyah, yaitu al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Kebiasaan menyimpang kaum jahiliyah yaitu bersandar kepada para pendahulu. bersandar kepada para pendahulu, tidak bersandar kepada sesuatu yang suci, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kenapa bersandar kepada para pendahulu keliru? Ini yang paling penting, kita harus kita bahas. Kenapa kita bersandar kepada para pendahulu keliru sebagai sebuah standar hukum, sebagai sebuah referensi hukum? Bisa keliru, bisa benar. Karena para pendahulu tidak dijamin kebenarannya. Itu jawabannya. Kenapa karakter kaum jahiliyah bersandar kepada para pendahulu menyimpang dari kebenaran? Karena para pendahulu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan kebenaran, ya, tidak ada jaminan kebenaran. Kemudian penulis menyebutkan dalil. Sesudah kita menetapkan sebuah sesuatu, maka harus ada dalil. Klaim sesuatu, mana bukti? Kita mengklaim kaum jahiliyah bersandar kepada para pendahulu, mana buktimu? Tidak boleh kita mengklaim sesuatu tanpa bukti. Buktinya adalah surat Thaha ayat 51. Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, kaqoulihi ta'ala, fama balul qurunil ula. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Fir'aun berkata kepada Musa, lalu bagaimana nasib umat-umat terdahulu? Kalau seandainya engkau wahai Musa alaihi salam sekarang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengaku membawa ajaran yang baru, lalu bagaimana umat-umat terdahulu? Apakah mereka salah semua? Ini persis seperti para ahli dan para pelaku bid'ah yang kalau dinasehati maka mereka akan bersandar, masa nenek moyang kita salah semua? Lalu bagaimana nenek moyang kita yang melakukan ini semenjak berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, masa salah semua? Perlu diketahui, Thaha ayat 51, qala, ia berkata, ia di sini Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, fama balul qurunil ula, lalu bagaimanakah balul qurunil ula, keadaan umat-umat terdahulu? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan kenapa bersandar kepada para pendahulu itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang menyimpang. Karena kebiasaan para pendahulu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Yang kedua, karena mereka benar-benar di atas hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tattabi'u ahwa'ahum." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, seperti misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal hikmatil haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini sebab kenapa para pendahulu tidak boleh diikuti, dijadikan sebagai sandaran hukum? Karena mereka manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Ini kenapa kita katakan bahwasanya para pendahulu itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, karena mereka dipenuhi dengan hawa nafsu. Agama mereka dibangun di atas hawa nafsu. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu dalil surat Al-Mu'minun ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma hadza illa basyarum mithluna mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum." Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'inal awwali. Tidaklah, ini perkataan surat Al-Mu'minun ayat 24 ini, perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Ya. Mereka mengatakan, tidaklah orang ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Menuduh kepada Nabi Nuh. Manusia biasa seperti kalian. Ingin lebih tinggi kedudukannya di atas kalian. Makanya ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ngaku-ngaku sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah menginginkan, menghendaki, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan Rasul dari malaikat sebagai utusannya. Artinya mereka mengatakan begini, kamu itu wahai Nuh alaihissalam adalah manusia seperti kita. Kamu ngaku-ngaku jadi Nabi hanya karena ingin lebih tinggi kedudukannya dibanding kita. Dapat kedudukan, dapat penghormatan, dapat harta, dapat tahta, dapat wanita. Kemudian mereka mengatakan, dengan akal mereka, kalau seandainya Allah menginginkan untuk mengutus Rasul, maka Allah akan mengutus para malaikat. Itu perkataan mereka. Ma, kemudian mereka mengatakan ini, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwal. Kami tidak pernah mendengar akan hal ini di para pendahulu kita. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kaum Nabi Nuh menolak dakwahnya Nabi Nuh dengan bersandar kepada sebuah logika yang mereka bangun sendiri. Apa itu? Bahwa ini ajaran yang engkau bawa wahai Nabi Nuh tidak ada di nenek moyang kami, para pendahulu kami. Kami tidak pernah mendengarnya. Kita sudah katakan tadi, kenapa tidak diperbolehkan kita bersandar kepada para pendahulu? Karena mereka tidak maksum. Yang kedua, para pendahulu membangun kebiasaan mereka di atas hawa nafsu. Ya, di atas hawa nafsu. Baik, itu tadi perkataan Fir'aun kepada Musa. Yang kedua, perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi wasallam. Sekarang begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan seluruh orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena tata cara beragamanya begini, bersandar dengan para pendahulu yang menyimpang, yang membangun kebiasaannya di bawah hawa nafsu, di atas hawa nafsu, yang tidak maksum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang surat Sad ayat 7. Penulis tidak menyebutkan akan hal ini. Penulis menyebutkan cuma dua ayat tadi. Nah, saya tambahkan surat Sad ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Kami tidak pernah mendengar ini, dakwah seperti ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini di ajaran agama yang terakhir. Agama terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Di ajaran agama yang terakhir belum ada. Sesungguhnya ini hanya adalah buatan-buatan saja. Maksudnya dusta. Ya, maksudnya dusta. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah karakter yang keenam dari kaum jahiliyah. Membangun agama di atas kebiasaan para pendahulu, mengambil sumber hukum dengan kebiasaan para pendahulu. Nah, ini yang disebut dengan manhajiyah. Metodologi dalam beragama ini, Bapak Ibu. Kaum jahiliyahnya seperti itu. Metodologi, tata cara beragama mereka menjadikan para pendahulunya sebagai sandaran hukum. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang telah diberikan sebuah tata cara beragama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mengembalikan segala macam kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan harus dua. Menyandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, tidak cukup hanya Al-Qur'an saja. Metodologi kita, tata cara beragama kita, sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tidak cukup hanya Al-Quran saja. Sebagaimana yang terjadi pada kaum yang disebut dengan Quraniyun. Ini kelompok muncul di India. Tidak cukup. Hanya mengatakan kami bersandar kepada Al-Quran saja. Tidak bersandar kepada hadis. Kenapa mereka tidak bersandar kepada hadis? Karena kata mereka hadis banyak pemalsuannya. Kami jadi tidak percaya. Sedangkan Al-Quran validitasnya sangat kuat. Maka kalau ada orang seperti ini, tetap saja mereka keliru dan kekurangan. Ada pengumuman, mohon dipindah B1242 TYH Nissan hitam. Mobil Nissan hitam. Mohon dipindah. Silakan. Ya. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, la alfayanna ahadakum i'tamada ala arikatihi fayaqulu ma nazalallahu min ma anzalallahu qabilna. Sungguh aku akan dapati ada sebagian orang dari kalian yang dia bersandar dengan pangkuannya, kemudian dia mengatakan, apa yang Allah turunkan dari Al-Quran kita terima. Selain itu, maka kami tidak menerimanya. Maka, metodologi beragama yang benar selalu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang, beberapa hari yang lalu bertanya, Ustaz, ada orang yang menolak tentang hadis salat syuruq. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Man shalla subha fi jama'ah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu' asy-syams qadra rumh, sampai terbit matahari sekitar setengah tombak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qama fa shalla raka'atain lam yuhdith fihima." Kemudian dia salat dua rakaat tidak berhadas pada keduanya. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis salat syuruq yang biasa sering dan kita dengar dan sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dia menolak hadis ini. Kenapa? Karena itu belum ada dalam Al-Qur'an menurut dia. Jawaban orang seperti ini mudah. Kalau begitu, orang seperti itu tidak akan bisa sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena penjelasan rinci tentang empat rukun Islam tersebut hanya ada pada hadis Rasul. Itu satu. Yang kedua, metodologi hanya bersandar kepada Al-Quran saja, ini juga keliru. Kenapa? Karena apabila dia benar-benar bersandar kepada Al-Quran, maka niscaya dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, ambillah. Apa yang dilarang oleh beliau, jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, hati-hati. Ini masalah manhaj. Makanya orang-orang yang baru berhijrah, bahasa anak muda sekarang, atau meniti jalan istiqamah, salah satu yang wajib dia pelajari adalah belajar tentang manhaj. Belajar tentang tata cara beragama. Salah satu hal yang berkaitan dengan manhaj adalah sudah menjadi keyakinan, akidah yang sangat mendalam. Tidak boleh kita ragu di dalamnya sedikitpun bahwasanya manhaj seorang muslim, metodologi beragama, tata cara beragama seorang muslim adalah bersandar kepada hanya Al-Quran dan hadis. Tidak bersandar kepada para pendahulu seperti kaum jahiliyah. Tidak bersandar kepada law perasaan seperti kaum tasawuf. Kaum tasawuf. Kaum sufiyah. Bersandar kepada perasaan. Ya. Tidak bersandar kepada ro'yu, akal, pendapat, logika seperti kaum mu'tazilah. Lebih mendahulukan ro'yunya, akalnya dibandingkan nas dari Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka mengatakan, orang-orang yang mendewakan akal, selama ayat Al-Quran dan hadis Rasul sesuai dengan akal, kita terima. Jika tidak sesuai dengan akal logika pendapat kita, maka tidak kita terima ayat Al-Qur'annya, hadisnya. Ini bahayanya orang-orang yang tidak faham dengan metodologi beragama. Maka harus menjadi akidah, keyakinan seorang muslim bahwa manhaj, tata cara beragama hanya bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan lebih selamat lagi kalau metodologi beragama ini, Al-Qur'an, bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis ini dipahami dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Beragama bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Begitu pembicaraan manhaj, begitu tata cara beragama yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan sekarang, yang paling wajib kita lakukan sebagai seorang umat Rasul dan hamba Allah adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Itu yang kita ikuti. Itu yang paling wajib kita lakukan. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasul, itu yang kita ikuti. Dan tidak perlu kita membandingkan antara apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebiasaan para pendahulu kita. Tidak perlu. Kita ikuti saja apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sumber yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter yang ke-6 dari karakter kaum jahiliyah. Dan mudah-mudahan paham betul-betul bagaimana metodologi beragama tadi. Ya. Ini kebanyakan apa yang menyimpang yang terjadi di tengah masyarakat sekarang akibat karena tidak paham metodologi beragama. Tata cara beragama, bersumber kemana, sumbernya dipahami oleh siapa. Itu yang terjadi akhirnya carut marutnya cara beragama di zaman sekarang. Ada yang mengaku jadi nabi, ada yang mengaku menghina nabi, ada yang mengaku bertabaruk dengan bekas nabi. Nah, apabila ini dipahami berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka tidak akan pernah menyimpang. Dan tidak akan pernah kita senantiasa bawa perasaan dalam beragama, tapi bawalah dalil dalam beragama. Nah, ini penting. Baik. Kemudian al-mas'alatus sabiah. Qala al-musannif rahimahullah al-mas'alatus sabiah. Karakter kebiasaan kaum jahiliyah yang ketujuh. Al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Bersandar, lihat selalu masalahnya bersandar. Karena memang penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin gara-gara kekeliruan beragama. Kekeliruan tata cara beragama. Saya beri contoh ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yuhibbul khaini." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Baik. Itu ayat Al-Qur'an. Ada orang, ayat ini sebenarnya Allah turunkan agar kita baca, kita pahami, kita amalkan. Maka dalam segala macam kebiasaan kita, aktivitas kita tidak boleh berkhianat. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, jual beli, kemudian kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian tidak boleh berkhianat. Kemudian juga adab dan akhlak tidak boleh kita berkhianat. Ayat itu turunnya semestinya seperti itu. Diturunkan oleh Allah untuk dibaca oleh umat manusia, kemudian dijadikan ilmu, diamalkan. Yang terjadi di tengah masyarakat akibat tidak faham metodologi beragama, tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, kalaupun bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak paham, dipahami dengan para pemahaman para salafus saleh, apa yang terjadi? Ayat itu ditempel di warung. Ditempel di warung sebagai ajimat bahwa orang yang membelinya atau pegawai yang menjaga warung tersebut tidak akan pernah berkhianat. Paham gak bedanya? Yang satu diamalkan ilmu dari ayat tersebut, yang satu ayat tersebut dijadikan jimat. Paham maksud saya? Begitulah cara yang keliru mengimplementasikan ayat tersebut gara-gara tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Paham ini para ikhwan? Contoh ayat kursi. Ya, ayat kursi adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Diturunkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dijadikan ilmu, lalu diamalkan. Agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada kepada seorang makhluk pun. Karena Allah al-hayy al-qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Sedangkan makhluk mati dan tidak berdiri sendiri. Semestinya ayatnya seperti itu dipahami, bukan dijadikan sebagai jimat. Paham ini para ikhwan? Itulah pentingnya belajar manhaj. Disitulah pentingnya belajar metodologi, tata cara beragama. Nah, di sini karakter yang ketujuh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah kembali menyinggung tentang masalah metodologi. Beliau mengatakan al-istidlalu biqaumin, bersandar, berdalil dengan orang-orang u'tu quwan fil afhami wal a'mal, yang diberikan kekuatan di dalam pemahaman dan amal-amal atau perbuatan. Maksudnya apa? Kebiasaan kaum jahiliyah bersandar kepada orang-orang kuat, bersandar kepada orang-orang yang mempunyai derajat tinggi. Oh, ajaran itu benar. Karena kenapa? Karena yang mengikutinya para pejabat. Ajaran itu benar. Karena kenapa? Karena yang mengikutinya orang-orang yang strata ekonominya tinggi. Ajaran itu benar. Karena yang mengikutinya adalah orang-orang keturunan Ningrat. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Bersandar kepada orang-orang yang diberikan kekuatan, baik dalam pemahaman ataupun perbuatan, di dalam kerajaan, harta, kedudukan. Faraddallahu dzalik, Allah bantah cara beragama seperti ini. Allah bantah cara beragama seperti ini. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir Quraisy membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bagaimana? Surat Asy-Syu'ara ayat 111. Anu'minu lak wa tattaba'aka al-ardhun. Mereka berkata, "Apakah kami beriman kepadamu wahai Muhammad? Padahal yang mengikutimu ialah orang-orang hina, mantan budak." Siapa beliau? Bilal. Yang dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Bilal, orang miskin. Siapa bilang? Khabbab bin al-Arab. Sumayyah, Ammar, kemudian Yasir, orang-orang miskin. Mereka bersandar dengan hal itu untuk menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karakter kaum jahiliyah senantiasa, oh siapa yang mengikuti? Kalau yang mengikutinya ningrat, orang kaya, kemudian orang yang terpandang, oh berarti benar. Ini karakter, metodologi, tata cara kaum jahiliyah beragama. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah balas akan hal itu. Bantah pemahaman ini dibantah oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 26. Wa laqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sungguh kami telah berikan kedudukan kepada mereka di dalam apa yang telah kami berikan kedudukan kepada kalian di dalamnya. Maksudnya apa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Orang-orang yang terpandang, yang mengikuti sebuah ajaran, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah standar kebenaran. Kenapa demikian? Karena yang memberikan kedudukan, harta, kemudian keturunan kepada mereka, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa tidak boleh bersandar terhadap sebuah kebenaran, berdalil terhadap sebuah kebenaran dengan cara melihat kepada siapa yang mengikutinya? Karena ya, yang memberikan kekayaan, yang memberikan kedudukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan kepada kalian kedudukan, kekayaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang menganggap karun benar sampai mereka berangan-angan, ya laitana misla ma utiya karun. Alangkah indahnya kalau kita mendapatkan seperti kekayaan yang dimiliki oleh karun. Dia menganggap karun di atas kebenaran karena kayanya. Padahal kekayaan, kedudukan yang tinggi, keturunan yang ningrat tidak bisa dijadikan standar sebagai standar kebenaran. Kenapa demikian? Karena itu murni mutlak pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan mereka juga adalah kepada kepintaran. Wah itu yang ikutin doktor, profesor. Masa doktor, profesor, kalah. Itu kebiasaan mereka. Berdalil dengan orang-orang yang diberikan kekuatan, kepintaran. Maka penting para ikhwah, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya sudah menjadi akidah kita, keyakinan yang tidak boleh ditawar-tawar, bahwa manhaj kita tata cara beragama kita adalah bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun menyelisih seluruh profesor, walaupun menyelisih seluruh doktor, PhD, selama itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis, maka kita akan tetap berpegang teguh dengannya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat-ayat sekarang yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan kaum kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir terhadap nabi-nabinya. Mereka senantiasa berdalil dengan kedudukan, orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang mempunyai kepintaran, orang-orang yang mempunyai keturunan ningrat dan semisalnya. Seperti misalkan surat Maryam ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya." Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas, maka orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman, dari dua kelompok ini, mana mereka yang lebih baik kedudukannya, lebih baik kelompoknya. Selalu pandangan mereka, oh ini benar karena ini yang diikuti oleh orang-orang terpelajar. Ini benar karena yang mengikutinya orang-orang yang punya jabatan tinggi. Ini benar karena yang mengikutinya adalah orang-orang doktor, profesor, dan semisalnya. Selalu seperti itu kebiasaan kaum orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membalas pada surat Maryam ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ahsanu athathan wa ra'iya. Berapa banyak umat-umat terdahulu yang kami binasakan karena mereka tidak taat, padahal mereka adalah orang-orang yang paling baik peradabannya, paling bagus keilmuannya pada saat itu. Ini menunjukkan para ikhwah, yang menjadi standar kebenaran bukan dari kepintaran, bukan dari kedudukan, harta, tahta, bukan dari keturunan ningrat, bukan. Tetapi yang menjadi ukuran kebenaran adalah bersandar kepada Al-Quran dan hadis, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah menghancurkan orang-orang terdahulu yang mereka mempunyai peradaban yang tinggi karena mereka tidak taat. Kaum Sabak mempunyai peradaban yang tinggi. Orang-orang Mesir kuno mempunyai peradaban yang tinggi, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada semacam kekokohan di dalam diri. Jangan sampai kita tertipu melihat banyaknya orang, terutama yang mengikuti orang tersebut, ajaran tersebut, sehingga menganggap ajaran tersebut benar, apalagi yang mengikutinya orang-orang terpelajar. Yang menjadi ukuran adalah apakah mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, yati 'ala an-nas az-zaman as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr. Masih akan datang kepada manusia suatu masa seorang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Dia melihat mungkin di samping kanannya, wah mantan budak. Samping kirinya orang miskin. Di depannya orang yang tidak terpelajar, tidak terkenal, bukan dari bangsa Quraisy. Tetapi yang di sana yang kafir, Abu Lahab pemuka Quraisy, Abu Jahal pemuka Quraisy, Umayyah bin Khalaf pemuka Quraisy, dipandang orang. Nah, di sini yang berlaku adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersandar bahwasanya yang menjadi ukuran hukum kebenaran adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang dua karakter kaum jahiliyah. Yang pertama, bersandar kepada para pendahulu. Yang kedua, bersandar kepada orang-orang yang diberikan kekuatan, kekuasaan, harta, tahta, dan keturunan. Wallahu a'lam. Saya ingin belajar bahasa Arab, tetapi saya masih bingung di lembaga A belajar dari paling awal, tapi kelasnya bercampur baur laki-laki dan perempuan. Di lembaga B belajar mulai dari nahwu dan sharaf, kelasnya terpisah, saya masih awam. Maka jawabannya adalah cari kelas yang terpisah, meskipun belajar dari nahwu dan sharaf. Dan saya berpesan untuk bahasa Arab, para ulama terdahulu sangat memperhatikan bahasa Arab. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Maka salah satu kewajiban beragama kita adalah belajar bahasa Arab. Dan para ulama mengatakan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab adalah kunci agama Islam. Kunci mempelajari agama adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab lebih mudah dibandingkan bahasa yang lainnya. Bahasa Arab lebih mudah dibandingkan bahasa yang lainnya. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa dari Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 ayat tentang Al-Quran, tentang kemudahan Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ. Dan sungguh benar-benar, di situ lam, lamu tauqid, qad, di situ penekanan. Sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran untuk orang yang memahaminya. Maka adakah orang yang memahaminya? Maka dia mudah, bahasa Arab itu mudah. Maka saya berpesan, belajarlah dari lembaga yang tidak bercampur baur. Kemudian dia dipelajari nahwu dan sharafnya. Dan cara mudah belajar bahasa Arab adalah yang paling utama, belajar membaca, bukan belajar berbicara. Belajar membaca itu lebih utama dibandingkan belajar berbicara. Membaca dan menulis. Saya beri contoh dari mulai anak dasar, anak kecil. Saya beberapa kali memberikan nasihat kepada para penggiat lembaga pendidikan anak usia dini. Salah satu kekeliruan sebagian lembaga pendidikan anak usia dini seperti PAUD, TAUD, adalah mereka mengajari anaknya, anak-anak, untuk menghafal Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Quran. Ada anak yang umur mungkin 7-8 tahun hafal Al-Quran, tapi disodori Al-Quran untuk dibaca tidak bisa. Karena cara pembelajarannya adalah dengan mentalkinkan ayat tersebut atau diperdengarkan ayat tersebut kepada si anak tersebut, dan dia mudah hafal. Makanya banyak anak-anak yang hafalannya mencontoh seperti qari-qari terkenal. Itu biasanya anak tersebut menghafal Quran bukan dengan membaca, tetapi dengan mendengar. Dan ini sebuah kekurangan metodologi, kurang tepat. Yang harus dilakukan oleh pada orang tua dan para pendidik anak usia dini, seperti misalkan batita bawah di atas balita di atas 5 tahun, itu diajari anak-anaknya huruf-huruf Al-Quran, tata cara baca dulu. Baru setelah itu dia bisa menghafal dengan sendiri. Anak umur 5 tahun selesai iqra'nya, atau selesai metode syafi'iyahnya. Selain iqra' ada bacaan yang lain. Selesai dia, hatam dia, bisa baca Quran umur 5 tahun. Maka pada saat itu ketika setelah umur 5 tahun, 6 tahun dia menghafal. Ya, 6 tahun, 7 tahun dia menghafal. Menghafal sendiri. Ada beberapa anak yang sekarang umurnya 7 tahun, bulan Ramadan ini, dia selama Ramadan 2 kali hafal, 7 tahun. Kenapa? Karena dia bisa baca. Baca Al-Quran. Nah, sama dengan belajar bahasa Arab. Karena sumber bahasa Arab adalah Al-Quran. Saya nasihatkan bagi siapa yang ingin belajar bahasa Arab, maka belajarlah tata cara membaca. Dan itu ada pada nahwu dan sharaf. Bukan tata cara berbicara. Kalau ada orang Arab langsung ngomong, ya, kaifa haluk. Bisanya kaifa haluk doang. Enggak. Ya. Atau bisanya mumtaz, very good gitu. Ya. Bisanya gitu doang. Yang paling penting adalah tata cara membaca. Dan itu bisa dipelajari melalui nahwu dan sharaf. Nahwu apa? Nahwu itu adalah ilmu bahasa Arab yang di dalamnya dipelajari pergantian kata dari kata ganti ke satu, kedua, ketiga. Kata ganti untuk orang tunggal dengan orang banyak. Itu yang dipelajari pada nahwu. Sharaf adalah pergantian huruf pada sebuah kalimat. Seperti misalkan puasa, soma yasumu bahasa Arabnya. Nanti menjadi siam predikatnya. Itu namanya ilmu sharaf, mempelajari pergantian huruf pada sebuah kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Maka saya nasihatkan pelajari dulu nahwu dan sharaf. Apalagi di sini ya disebutkan lembaga yang A itu bercampur baur. Wallahu a'lam. Ada cerita menarik. Waktu saya di Arab Saudi bekerja sebagai penerjemah dan juga dai resmi di sebuah institusi namanya Islamic Cultural Center Damo. Kita banyak berkenalan dengan orang-orang dari bukan Arab, Bangladesh, Filipina, Sri Lanka yang bekerja di Arab Saudi. Dan bahasa mereka bahasa pasaran. Jadi di Arab Saudi itu ada 3 bahasa. Bahasa antara orang Arab Saudi dengan para pelajar seperti kita-kita, mereka pakai bahasa yang sangat fasih. Di dalam khotbah-khotbah sama itu. Yang kedua, bahasa antara orang Arab Saudi. Itu kayak di Jakarta, gualu-gualu gitu. Ya. Yang ketiga, bahasa antara orang Saudi dengan para pekerja. Nah, ini bahasanya carut marut. Bahasa bisa bahasa isyarat di antaranya. Kejadian seorang dari Filipina, Bangladesh tabrakan. Wah, datang polisi Arab Saudi. Otomatis ini bukan orang Arab Filipina, ini bukan orang Arab karena Bangladesh. Polisi datang, orang Filipina mengatakan, "Anafi huwa mafi, ba'din kita." Yang artinya, kalau kita terjemahkan, saya di dalam dan dia tidak ada. Akhirnya begini. Dan yang anehnya, polisinya paham. Ya, itu bahasa. Jadi jangan heran kalau tenaga kerja Indonesia yang sudah lama di Arab Saudi lancar, fasih berbahasa Arab. Itu bukan bahasa yang fasih. Ya, itu bahasa pasaran mereka. Saya sudah menyiapkan makan sahur di malam hari, lalu qadarullah saya pas terbangun saat mulai azan dan langsung saya makan sahur dan minum pas berakhir azan. Apakah sah puasa saya? Karena setelah itu saya menemukan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyuruh berhenti makan pas azan. Maka para ikhwah, permasalahan berhenti makan sahur terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan, minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam, karena masuk waktu fajar. Al-Baqarah 187. Ini hayat begitu jelas seperti matahari di siang bolong, bahwa berhenti makan sampai terbit fajar subuh kedua. Kalau di kita di perkotaan, karena tidak melihat fajarnya, ditandai dengan adab. Ya, karena pada asal hukumnya sebenarnya yang menjadi ukuran adalah terbit fajarnya. Itu yang universalnya, hukumnya secara universal bisa digunakan mana saja adalah terbit fajarnya. Tapi karena kita di perkotaan tidak melihat terbitnya fajar, maka azan. Ketika Allahu Akbar, maka itu berhenti makan. Yang sedang makan, yang di mulut langsung dikeluarkan. Airnya baru setengah, dikeluarkan. Sambalnya baru di mulut, dikeluarin. Itu menurut pendapat jumhur. Di sana ada hadis Anas bin Malik yang berbunyi, hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Idza akala ahadukum wal ina'u fi yadihi, thumma adzan fala tadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian makan sahur dan makanannya di tangannya, kemudian dikumandangkan azan, maka janganlah dia meletakkan makanan di tangan tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut. Hadisnya sahih. Nah, berdasarkan hadis ini, maka terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu bagi siapa yang tidak tahu kalau seandainya sudah azan. Ada yang mengatakan itu adalah hukumnya seperti yang terlihat dalam hadis. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Apabila Anda makan, ya, kemudian azan dan makanan masih di tangan ya, ya, masih di tangan, maka selesaikanlah sampai selesai hajatnya, tapi jangan nambah. Kenapa aja itu nambah? Ada lagi yang dia diakalin. Airnya di sini, kerupuknya di sini, kan di tangan Ustaz. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Kenapa? Karena ada hadisnya. Metodologi kita bersandar kepada hadis. Tapi ini tidak boleh disengajakan. Ya. Orang yang memang pas makan, pas lagi kebetulan azan, dia seperti itu. Nah, ada pendapat yang baru saya dengar dari seorang ustaz juga, bahwa akhir waktu sahur, akhir azan, ini tidak ada dalil. Akhir waktu sahur, akhir azan, ini enggak ada dalilnya. Bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah, minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Adapun yang mengatakan akhir waktu sahur, akhir waktu azan, enak banget dia. Lumayan tuh waktu azan 2 menit. Bisa nambah 1 piring lagi. Dan kemudian hadis yang Anas bin Malik tadi. Itu dua riwayat sahih dua-duanya. Bahwasanya tidak boleh nambah ya. Jadi kalau seandainya yang di tangannya itu sambal, kalau mau makan ya berarti enggak boleh dia ngambil minuman. Ya sudah, makan aja sambalnya tuh. Sepedas-pedasnya tuh silakan. Ya Allah, apakah benar apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tersisa seperti rambut, sebagaimana yang banyak diberitakan di media sosial? Gini, saya ingin mendudukkan permasalahan dulu. Ya, ini ada orang artis penyanyi, ya, bawa sehelai rambut dari sebuah negara, kemudian dianggap dia mendapatkan ijazah untuk mengabadikan rambut tersebut. Kita dudukkan dulu permasalahannya. Apa dulu dalilnya? Al-Quran hadis. Maka jawabannya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka boleh bertabaruk dengan zat manusia hanya pada Rasulullah SAW. Rambutnya, ludahnya, keringatnya, bekas air wudhunya, bekas minuman beliau, maka itu boleh berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menyimpan beberapa helai dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada yang sakit, maka airnya tersebut, rambut tersebut diisi air dalam sebuah mangkok, kemudian disuruh minum orang yang sakit tersebut dan sembuh. Kemudian ada seorang sahabat Ummu Salamah juga, beliau menampung keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau para sahabat hampir berperang, saling bunuh membunuh, mengambil bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bekas-bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ini ada Rasulullah, kemudian bekas wudunya ditampung oleh sebagian sahabat untuk dijadikan tabarruk. Kemudian bekas sahabat ini juga diambil dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita ingatkan, yang boleh di seperti itu kan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bekas minuman saya, minuman ya, enggak boleh. Maka ini juga berpengaruh kepada tahnik. Tahnik dibicarakan oleh para ulama. Tahnik itu ada bayi yang baru lahir, kemudian digigitkan kurma. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggigitkan kurma, kemudian mengunyah-unyahnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut si bayi, apakah itu karena memang syariatnya begitu atau karena berharap barokah dari air liurnya Rasulullah? Itu dibicarakan oleh para ulama. Maka saya kadang-kadang kalau diminta, Ustaz tolong dong tahnik, bapak aja, ibu saja. Iya, doanya orang tua lebih utama. Karena saya tidak bisa diambil barokahnya. Ngapain air liur saya maksudnya? Paham ini permasalahannya, paham? Ya, dudukkan dulu permasalahannya itu. Nah, jadi yang kita permasalahkan bukan permasalahan bertabaruk dengan bekas Rasulullah SAW. Cuma permasalahannya, benar nggak itu rambut Rasulullah SAW? Saya kemarin teleponan sama Ustaz Firanda, akhi fillah, saudara saya karena Allah. Jangan-jangan itu bulu kuda. Kalau beliau ngajar, tanyain. Maka jawabannya para ikhwah, tidak bermasalah bertabaruk dengan bekas Rasulullah. Bahkan kita ahlu sunnah yang bermanhaj salaf meyakini bahwasanya hanya Rasulullah SAW yang boleh diseperti itu kan, bekas-bekasnya. Dan ini menunjukkan pemuliaan kita yang bermanhaj salaf terhadap Rasulullah SAW, bahwa tidak ada yang boleh seperti di seperti itu kan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Berbeda dengan sebagian orang yang berkeyakinan bahwa bekas kiainya, bekas habibnya, bekas tuan gurunya boleh diseperti itu kan. Maka kalau begitu kita katakan, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Apa pembedaan anda dengan anda Rasulullah SAW dengan manusia biasa? Saya dulu pernah pak, ya. Jadi ada seorang yang dianggap wali, kemudian bekas kopinya, kopinya ini aneh. Jadi kopinya setengah gelas, airnya cuma 5 cm gitu. Kan pahit banget. Sama orang tua saya disuruh minum. Minum nih, bekas wali ini. Pahit mah, ini pahit. Ya, itu masih kecil gitu. Ini pada ikhwah, jadi tidak bermasalah bertabaruk dengan bekas zat Rasulullah SAW. Yang jadi permasalahan, siapa yang bisa membuktikan itu benar-benar rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya baca di dalam kitab Al-Athar An-Nawawiyah, peninggalan-peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma' para ulama bahwa bekas, semua bekas Rasulullah SAW di zaman sekarang tidak bisa ditentukan. Belum ada dalil yang valid untuk menentukan itu murni benar-benar bekas Rasulullah SAW. Dan kalaupun ada, misalnya sudah jadi turun-temurun. Dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita sekarang. Paham ya para ikhwan? Wallahu'alam. Saya ingin sekali dan rindu untuk pulang kampung, namun ibu saya butuh biaya untuk biaya sekolah adik saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Memberikan uang untuk ibu saya, tapi saya tidak pulang kampung. Tapi jika saya pulang kampung, adik saya tidak bisa bayar sekolah. Tanya ke ibu. Minta ridha dari ibu. Kita pulang kampung untuk menyambung hubungan rahim dengan ibu. Minta ridha dari ibu. Dan saya berpesan pada ikhwah. Tadi siang baru terfikirkan, alangkah indahnya. Saya pesan ini ketika hari kemarin, hari Jumat. Terkumpul di hari Jumat itu berbagai macam kemuliaan. Syaraful yaum, kemuliaan hari, hari Jumat. Syarafu as-siyam, kemuliaan puasa. Syaraful amal, kemuliaan amalan-amalan di hari Jumat yang sangat luar biasa. Ada sholawat, ada doa, ada baca surah Al-Kahfi, ada pergi bersegera ke masjid di awal-awal waktu. Itu semua mendatangkan keutamaan. Dan itu tidak terkumpul di kecuali di bulan Ramadan ini. Maka alangkah indahnya ketika kita puasa, kita kumpulin nih adik-adik, kakak-kakak, kumpul yang sudah lama kita tidak berhubungan. Alangkah indahnya itu. Bapak ibu, kumpul. Alangkah indahnya. Jadi di atas puasa ada amalan lain. Saya beberapa hari pernah nulis, kita semua orang puasa ini amalannya sama. Menahan pembatal puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Sama semua dari kita begitu. Yang membedakan apa? Prestasi ibadah. Ini yang membedakannya. Salah satu prestasi ibadah yang dicontohkan oleh Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Siapa di antara kalian yang hari ini mencolati jenazah? Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada orang fakir miskin? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya semua itu wahai Rasulullah. Di antara sekian ribu sahabat, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang seperti itu. Maka isilah puasamu dengan jenis-jenis ibadah yang lain. Itu prestasi puasa yang beda dengan yang lain. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Maka silahkan tanya kepada ibu, dan mudah-mudahan bisa kita semakin mengamalkan ibadah saat bulan Ramadhan ini. Tumbuhkanlah bagaimana kita bisa memperbanyak jenis ibadah, prestasi ibadah saat berpuasa ini. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, lapar dan haus. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan berdoa kepada Allah dari sekarang agar kita bisa dapat Lailatul Qadar. Diberikan petunjuk, tidak disibukkan oleh Allah, tidak diberikan penyakit untuk bisa benar-benar ibadah pada Lailatul Qadar. Karena itu puncak keberkahan Ramadan. Ya, seakan-akan Anda tidak ada nilainya Ramadan kalau seandainya tidak dapat Lailatul Qadar. Jaga kesehatan, terus istiqamah, jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita dapat. Bagi yang sekarang programnya 6 hari khatam Quran, sekarang khataman pertama dia. Tapi jangan ujub, jangan merasa sudah beramal. Karena seluruh amal ibadah kita tidak ada yang tahu diterima oleh Allah atau tidak. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.